Ku coba nak nyanyi lagu tentang wong kita, tentang wong kita yang banyak gayanya, yang asal bergaya selangit kalau. Nah, ini dia lagunya dengan kebaik. Kira-kira pecah inilah wong kita, yang banyak gaya pecah kuro-kuro. Wong kita, kalau nak makan nak lemak galo, kalau berbaju nak bagus galo, disuruh gawe banyak kagetnya. Wong kita, kalau lama raca uang gilo, makan pempek harus becuko, makanya tigo ngakunya duo. Kalau mah ini